bos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Tak bikin hatiku berdemba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berdemba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Melangkah di udara, papas membawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya padaku. Manis madu, jika nampak rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku dun dun dun.